بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، مسألة kedua dari bab mengenai tempat-tempat yang disyariatkan dikunjungi di Madinah. Yang pertama yang telah kita lewati, ziarah ke Masjid Nabawi karena keutamaan sholat di Masjid Nabawi, terutama di Raudhah. Satu sholat di Masjid Nabawi senilai berapa sholat di masjid-masjid yang lain? Berapa perbandingannya? Berapa? 1000. Nah, kecuali Masjidil Haram ya. Satu sholat di Masjidil Haram dibandingkan masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi berapa? 100 ribu. Satu sholat di Masjidil Haram dibanding Masjid Nabawi 100. Baik. Dan telah kita pelajari bahwa ziarah ke Masjid Nabawi tidak ada kaitannya dengan ibadah haji dan umrah. Tidak ada kaitannya dengan ibadah haji dan umrah. Ya, ziarah ke Masjid Nabawi tidak menambah pahala haji atau umrah, tidak ziarah tidak mengurangi pahala haji dan umrah. Kemudian masalah yang kedua, ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslimu al-masjid an-nabawiyya istuhibba lahu ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muslim ziarah Masjid Nabawi disukai baginya, mustahab ya untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Wa qabrai sahibaihi, dan kuburan dua sahabatnya yang berdampingan dengan kuburan Nabi, yaitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ziarah tiga kuburan itu ya sifatnya tabi'ah, secara hukum mengikut hukumnya pada hukum ziarah Masjid Nabawi. Walaysa hiya aslal qasdi. Laysa ziarah al-qabr, bukanlah ziarah kuburan itu, kuburan Nabi dan dua sahabatnya, merupakan tujuan asal. Dalam arti orang datang ke Madinah niatnya untuk ziarah kuburan Nabi bersama kuburan dua sahabatnya, bukan begitu. Jika seseorang datang ke Madinah ya, tujuan utamanya adalah untuk ziarah ke kuburan Nabi ya, maka itu salah, itu tidak boleh. Jadi tujuan ke Madinah adalah untuk ziarah ke Masjid Nabawi, untuk mendapatkan keutamaan sholat beribadah di Masjid Nabawi, terutama Raudhah. Ya. Nah, karena ada di Madinah dengan tujuan ziarah Masjid Nabawi karena keutamaan ibadah di Masjid Nabawi, maka mengikut dengan itu sekalian, karena ada di Madinah sedang ziarah Masjid Nabawi, sekalian menyempatkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Jangan meniatkan ke Madinah dengan niat tujuan untuk ziarah kubur. Walaysat hiya aslul qasd. Tayyib, tabi'. Hukumnya hanya mengikut ke ziarah masjid. Sama. Dipahami? Jadi kalau ditanya, kenapa mampir ke Madinah ketika pergi berhaji atau umrah misalkan? Kenapa menyempatkan ke Madinah? Niatnya apa? Karena ingin ziarah Masjid Nabawi. Karena keutamaannya. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh safar mengunjungi satu tempat karena keutamaan ibadah di tempat itu kecuali ketiga masjid. Salah satunya Masjid Nabawi. Nah, ingin ke Masjid Nabawi itu dapatkan keutamaan salat di situ. Baik. Karena sedang berada di Madinah dengan tujuan untuk ziarah Masjid Nabawi, sekalian disempatkan ziarah kuburan Nabi dan dua sahabat. Begitu. Begitu pula jika selain haji dan umrah, memang safar dari jauh ke Madinah ingin berkunjung ziarah ke Masjid Nabawi untuk beribadah di sini. Ya, itu disyariatkan karena keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Nah, karena ada di situ, sekalian mampir ziarah kuburan Nabi dan kedua sahabat. Sama. Difahami ini? Wahadihi ziaratul masru'ah. Inilah ziarah yang disyariatkan. Wa la yusra'u shaddur rahli ilaiha. Dan tidak disyariatkan melakukan safar perjalanan baik berkendaraan atau berjalan kaki ilaiha untuk ziarah kuburan Nabi alaihi wasallam. Bal shadd ar-rahl li ziyarat qubur al-anbiya was-salihin wal-amakin al-ukhra. Bahkan safar untuk ziarah kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, dan ziarah tempat-tempat lainnya غير المساجد الثلاثه, selain tiga masjid tersebut, yaitu Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjid Nabawi, Al-Masjid Al-Aqsa, yang disebutkan di hadis. In 'aqada al-ijma'u, telah terjadi ijma', kesepakatan di kalangan ulama, ala tahrimi, mengenai haramnya. Jadi melakukan safar menuju untuk ziarah ya, kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh, atau tempat-tempat yang lain selain tiga masjid, selain Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa, hukumnya haram. Hukumnya haram dan ini ijma'. Wa man fa'alahu fa huwa 'asin bi niyyatih. Barang siapa melakukannya, maka dia telah bermaksiat, berdosa dengan niatnya. Ya. 'Asin artinya dia pelaku maksiat, biniyati dengan sebab niatnya. Athimun, athimun biqasdihi, dia berdosa dengan maksud tujuannya tersebut. Limukhalafatihi, karena penyelisihannya. Limafhumil hadithil waridi fi shaddir rihali ilal masajid al-thalathati, karena penyelisihannya terhadap mafhum hadith, yakni makna yang disiratkan, makna yang disiratkan hadith, makna yang tersirat pada hadith yang datang menetapkan disyariatkannya shadd ar-rihal, safar hanya ke tiga masjid saja. Ketika Nabi SAW mengatakan pada hadis yang telah lewat, la tusaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid, ya, tidak boleh satu rihal safar kecuali ketiga masjid, maka terpahami dari hadis, tersirat makna dari hadis bahwa tempat apa saja selain tiga masjid itu jika diziarahi dituju secara khusus, ya, dengan maksud tujuan ziarah mengunjungi tempat itu, maka haram. Amma kaifiyatu ziyarati, adapun tata cara ziarah, fa'ala zairi an yaqifa tujaha qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang az-zair, yang berziarah kubur, dia berhenti di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin, dengan adab, ya, dengan adab, dengan sopan, wa khafdi sautin, dan merendahkan suara. Summa yusallim alaihi qailan, kemudian mengucapkan salam atas Nabi dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku illa kecuali raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah SWT mengembalikan kepadaku ruhku, hatta arudda alayhi salama, hingga aku menjawab salamnya. Hadis ini di catatan kaki hasyiah disebutkan nomor 2, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dari hadis Abu Hurairah. Sahih An-Nawawi isnad al-Nukil, wa An-Nawawi menilai sahih sanadnya dalam Al-Adhkar, Ibnu Qayyim juga dalam Jala'ul Afham, dan hasanahu Al-Albani, dinilai berdasarkan hasan oleh Al-Albani dalam sahih At-Targhib. Wa in qala az-za'ir, an apabila az-za'ir yang ziarah kubur Nabi alaihi wasallam membaca, yakni kalimat berikut ini, assalamu alayka ya khairatullah min khalqi, semoga keselamatan tercurah atas wahai pilihan Allah dari seluruh makhluknya, ashhadu annaka qad ballaghta risalata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya anda telah menyampaikan risalah syariat, wa addaita al-amanata, dan engkau telah menunaikan, melaksanakan amanah, wa nasahta al-ummata, dan telah menasihati umat, wa jahadta fillahi haqqa jihadi, dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Allahumma, kemudian mendoakan Nabi, ya, Allahumma, yakni doa yang biasa kita baca jika usah mendengar adzan. Allahumma atihi wasilatal fadilah, ya Allah, berikanlah kepadanya wasilah dan fadilah keutamaan, وَبَعَثُوا الْمَقَوْمَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْسَهُ. Dan bangkitkanlah dia, beliau Nabi SAW, kelak di akhirat dengan mendapatkan al-maqam al-mahmuda, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan, yang tidak dicapai oleh hamba-hamba yang lainnya, yaitu as-syafa'atul ummah, syafa'at yang terbesar di padang mahsyar ketika manusia dalam kondisi berat dan sulit saat penantian datangnya Allah untuk memberi keputusan. Itulah wasilah keutamaan dan kedudukan yang terpuji yang dimaksud. Allahumma jzihi an ummatihi khairal jazai. Ya Allah, balaslah beliau dari umatnya jasanya terhadap umatnya dengan sebaik-baik balasan. Jika membaca kalimat yang panjang ini, jika hafal, ya, faham maknanya, kemudian bisa membacanya dan ingin membaca ini, ya, fala ba'sa, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jika mencukupkan dengan apa yang telah lewat sebelumnya, itu juga sudah mewakili, yaitu mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kemudian thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu yusallimu ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa yad'u lahumā wa yatarahhamu alayhima, mendoakan keduanya dan mendoakan rahmat atas keduanya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Begitu. Ya, nanti akan datang akar. Lima uthira an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana idza sallama 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sesungguhnya Ibnu Umar Ibnu Umar apabila mengucapkan salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi dan atas kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, la yazidu 'ala qawli, Ibnu Umar tidak menambahkan lebih dari ucapannya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Abatah. Karena ayahnya Umar, ayahnya Ibn Umar, jadi beliau mengatakan assalamu alayka ya Abatah. Nah, ya kalau kita mengatakan assalamu alayka ya Umar. Thumma yansharifu, kemudian Ibn Umar berlalu meninggalkan. Jadi tidak berlama-lama di situ. Sebentar saja. Nah, ya, bahkan secara praktek untuk kondisi sekarang, karena banyaknya jamaah haji, terutama begitu pula jamaah umrah, ya, setiap saat banyaknya pengunjung ziarah, ya, ziarah Masjid Nabawi dan yang ziarah kubur, dan itu sekarang kondisinya ya jalannya sempit itu. Nah, jadi seperti ada lorong itu karena sudah ada dinding-dindingnya. Nah, ada dinding kiri kanan. Ya, itu kita tidak bisa berhenti lama di sini. Nah, karena arus itu berjalan terus. Nah, arus orang yang ziarah itu banyak terus. Jadi, ya, bisanya kita ya sambil Nah, sambil berjalan, ya jika bisa berhenti sebentar mengucapkan salam, ya, atau sambil berjalan jika memang tidak bisa berhenti karena terdorong dari belakang, ya, seperti itu kondisi. Jadi jangan nanti bayangkan leluasa tidak ada orang gitu, oh enggak, seperti itu kondisinya. Nah, ya, baik, kecuali mungkin ada waktu tertentu yang agak sepi, ya, tapi biasanya selalu ramai seperti itu. Nah, dan memang tidak lama-lama seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Umar di sini. Ya, hanya mengucap assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Abu Bakar, assalamualaikum Abu Bakar. Kemudian berlalu. Ziarah begitu saja. Nah. Wa yahrumu 'ala az-za'iri ghairi dan haram bagi orang yang ziarah dan selainnya at-tamassuhu bil hujrati untuk mengusap hujrah, kamar. Ya, kamar, dinding kamar yang mengitari kuburan Rasul dan dua sahabat. Ya, itu dulu kan rumahnya Aisyah, rumahnya Rasul, yang itu rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena para nabi itu, ya, jika wafat dikuburkan di tempat dia wafat. Nah, di situ dikuburkan nabi, wafat di rumah Aisyah. Ya, dikuburkan di situ. Nah, kemudian itu dipisah dari masjid. Ya. Nah, dulu itu kan bukan bagian dari masjid, memang itu rumah. Nah, tapi ketika terjadi perluasan. Nah, terjadi perluasan. Maka kemudian dipisah dengan ada hujrah, ada dinding, ya. Jadi dalam dinding, dalam kamar itu. Sekitar terdinding itu tiga kuburan itu. Nah, tidak boleh mengusap-usap dinding itu. Nah, au takbiru atau mencium-cium. Au tawafu biha atau tawaf mengelilinginya. Au istiqbaluha hal doa atau menghadap ke hujrah itu, ya, ketika berdoa. Au su'alur rasul sallallahu alaihi wasallam atau meminta kepada Rasul qada al hajat, agar Rasul menunaikan hajat-hajatnya. Wa takhrijal qurbat, agar Rasul menolongnya keluar dari kesulitan-kesulitannya. Wa shifa al maradi, agar Rasul menyembuhkan penyakit. Wa nahwa dzalik, dan semisal itu. Itu semua tidak boleh. Itu semua tidak boleh. Lianna dzalika kullahu lillah, karena itu semua hanya diperuntukkan untuk Allah, karena itu mengandung makna ibadah, penyembahan. Wala yutlabu illa minhu, dan itu tidak boleh diminta doa seperti itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada yang bertanya, adakah yang seperti itu? Ada banyak. Nah, banyak orang-orang jahil. Bahkan memang banyak orang-orang yang sesat, punya keyakinan. Ya. Nah, di sana itu di antara ciri jika ingin mengenal orang Syiah, kalau ada orang berdiri, diam, khusyuk, menghadapnya ke mana? Bukan menghadap ke kiblat, menghadapnya ke kamar itu, kuburan itu, menghadap ke kuburan dia, kemudian berdoa. Khusyuk. Nah, orang sholat dia berdiri di situ menghadapnya ke kuburan. Nah, jadi seperti itu, ya. mengusap hujrah itu ingin dapat barokah, menciumnya karena ingin dapat barokah. Tawaf di situ, mengelilingi situ, bukan keliling tawaf Ka'bah. Mana syariatnya? Bukan di situ tawaf. Nah. Baik. Nah, kemudian walaisa ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kubur sahibaihi wajibatan. Ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kuburan sahabatnya, laisat wajibatan, hukumnya tidak wajib. Wala syartan fil haji, dan bukan syarat pada ibadah haji. Kama yadhunnu ba'dul juhali minal ammah, sebagaimana prasangka sebagian orang-orang bodoh, orang-orang jahil yang tidak berilmu dari kalangan orang-orang awam yang menyangka itu wajib syarat pada ibadah haji. Ya, tidak demikian. Bal hiya mustahabbatun, bahkan hukumnya hanya sunnah. Fi haqqi man zara masjidan nabi, bagi orang yang ziarah Masjid Nabawi. Ziarah Masjid Nabawi sekalian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, sunnah. Walam tibaba bainaha wa bainal hajj batal, tidak ada irtibat, tidak ada keterikatan antara ziarah kuburan Nabi dengan ibadah haji sama sekali. Wa ma warada fi hadzal bab, dan riwayat yang datang pada bab ini minal ahadithi allati yahtaju biha, berupa hadis-hadis yang dijadikan hujjah. Man yaqulu bimashru'iyati syaddir rahli ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat disyariatkannya safar dengan tujuan menuju kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan inti, tujuan utama kuburan nabi, memang itu dituju dan diniatkan secara kubur. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh orang yang mengatakan itu disyariatkan. Wa annaha min mukammilatil haji, dan menganggap bahwa ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari penyempurna ibadah haji. Fahiya ahaditsu saqithatun, maka itu adalah hadis-hadis yang tidak bernilai. Saqithah, tidak bernilai. La asla laha, tidak ada asal usulnya. Ya, tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya dari Nabi SAW. Imma da'ifah, imma da'ifatun au maudhu'ah. Ya, imma hadith itu da'if, lemah, atau maudhu palsu. Ka hadithi, seperti hadith man hajja walam yazurni faqad jafani, barang siapa berhaji sedangkan dia tidak ziarah kuburanku maka sungguh dia telah menjauhiku. Wa hadithi, dan hadith man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, barang siapa ziarah kuburanku telah tetap menjadi suatu kepastian untuknya syafaatku. Wa ghairihima, atau wa ghairuhuma kathir, dan hadis selain dua hadis itu, hadis selain dua hadis itu kathir, banyak. Wa kulluha, dan semuanya hadis-hadis itu lam yathbut minha haditsun wahidun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang benar yang tetap riwayatnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal jazama Bahkan jazar ba'du ahli al-ilm, sebagian ahli al-ilm menegaskan, ya, memastikan bi'annaha kullaha mawdu'atun makdubah, bahwa seluruh hadis-hadis itu palsu dusta. Nah, itu ya yang penting kita ilmui tentang ziarah kubur Nabi alaihi salatu wasalam dan dua sahabatnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhal jazakumullahu khairan.